بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحماني ورحمكم الله الحمد لله di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, Baitun min Buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita ini di tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, turun kepada kita rahmat dan juga ketenangan, dan juga diliputi oleh malaikat, dikarenakan kita berkumpul pada hari ini untuk mempelajari salah satu ilmu dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yakni al-lughatul arabiyyah. Kita mempelajari bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini merupakan ilmu yang dengannya kita akan bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah kita ketahui bahwasanya kalamullah adalah bilughatil arabiyyin, dengan bahasa Arab. Begitu pula kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam bahasa Arab. Begitu pula kalam a'immah, ucapan-ucapan para a'immah, kebanyakan dari mereka adalah bilughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Sehingga sangat penting untuk kita mempelajari bahasa Arab ini untuk membantu kita memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fahman sahihan, dengan pemahaman yang baik dan benar. Akhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, sesi yang pertama ini kita mempelajari kitab Nahwu dalam kitab Matan Al-Jurumiyah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang Babul I'rab, bab tentang I'rab. Yakni I'rab adalah perubahan yang ada pada akhir suatu kata disebabkan adanya perbedaan amil yang masuk pada kata tersebut. Baik perubahan itu terucap dengan lafaz ataupun perubahan itu dengan perkiraan, tidak terucap lafdzan au tabdiran. Dan telah kita pelajari bahasanya i'rab itu ada empat macam. I'rab ada empat macam: rofa, nasab, khafat, dan jazm. Setelah kita pelajari i'rab itu ada i'rab rofa, ada i'rab nasab, ada i'rab khafat, ada i'rab jazm. Masing-masing dari isim, yang masing-masing dari isim itu menerima tiga i'rab yang telah kita sebutkan. Isim menerima i'rab rofa, nasab, dan khafat. Sedangkan fi'il itu menerima rofa, nasab, dan jazm. Dan bagi isim dia tidak menerima jazm. Sedangkan bagi fi'il dia tidak menerima khafat atau jar. Fi'il tidak menerima jar. Nah, ini telah kita pelajari pada waktu yang lalu. Kemudian masuk pada bab ma'rifati alamatil i'rab, bab untuk mengenal tanda-tanda i'rab. Dari empat macam i'rab tersebut ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah i'rab rofa. Disebutkan lirrafi arba'u alamatin. Untuk i'rab rofa itu ada empat tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Tanda yang pertama adalah dhammah. Dhammah di sini adalah tanda asli rofa. Jadi tanda asli rofa itu adalah dhammah. Kemudian wal wawu dan wawu, wal alifu dan alif, wan nunu dan nun. I'rab rofa itu ada empat tanda. Yang pertama dhammah, itu tanda asli. Kemudian wawu, alif dan nun itu tanda cabang. Ketika sebuah isim itu dia tidak bisa menerima rofa, maka ada cabang-cabangnya yang bisa masuk pada isim tersebut. Begitu pula fi'il. Ketika fi'il itu ada yang tidak mau menerima dhamma, tidak mau menerima dhamma, maka ada tanda cabang-cabang di situ. Itu tanda cabangnya. Ini telah kita bahas juga, dan kita sudah masuk pada dhamma ya, yang pertama. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'ah. Maka adapun dhamma, dia menjadi tanda bagi rofa itu ada pada empat tempat. Indumah itu ada pada empat tempat. Tempat yang pertama adalah fil ismil mufrodi, pada isim mufrod. Isim mufrod apa, Bumar kemarin? Pengertiannya kata tunggal atau kata yang menunjukkan makna satu. Contohnya tadi apa, baitun, baitun satu rumah. Nah, kemudian rojulun seorang laki-laki dan yang lainnya, itu dinamakan isim isim mufrad. Nah ini kita sudah mulai mengenal macam-macam isim. Ini baru satu isim yang kita pelajari, isim lagi di sini. Kita mengenal isim mufrad, isim yang menunjukkan makna yakni satu. Maknanya adalah satu. Jadi kalau ada rumah, maksudnya itu adalah satu rumah. Contohnya tadi baitun dan rojulun. Ini tempat yang pertama yang ditempati oleh dhamma. Kemudian tempat yang kedua adalah jam'ut taksir, jamak taksir. Jamak taksir ini juga adalah isim. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak. Dan berubah dari bentuk tunggalnya. Jamak taksir, dia berubah dari bentuk tunggalnya. Menunjukkan bilangan banyak lebih dari dua, yakni tiga, sampai seterusnya. Contohnya misalnya adalah rijalun. Contoh misalnya jamak taksir adalah rijalun. Jimnya pakai alif panjang, rijalun. Itu jamak taksir. Artinya beberapa orang laki-laki. Lebih dari dua, tiga ke atas. Beberapa orang laki-laki. Kemudian contoh yang kedua adalah buyutun. Buyutun. Ya-nya panjang pakai wawu. Buyutun. Akhirnya pakai tak. Maknanya adalah beberapa rumah. Beberapa rumah. Rijalun itu adalah jamak taksir. Jadi adalah maknanya isim yang menunjukkan bilangan banyak dan berubah dari bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya apa tadi? Rajulun. Rajulun bentuk tunggalnya. Itu ada kalimat rajulun. Kemudian menjadi jamak taksir, menjadi rijalun, berubah dari bentuk mufradnya. Kalau rajulun isim mufrad, seorang laki-laki. Kalau rijalun, beberapa orang laki-laki. Kemudian contoh yang kedua adalah buyutun, jamak taksir. Buyutun beberapa rumah. Isim mufradnya, tunggalnya adalah baitun. Baitun menjadi buyutun. Beberapa rumah. Sehingga ikhwanul fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, jamak taksir ini salah satu isim yang ditempati oleh dhommah. Ada dhommah di situ, rijalun buyutun. Nah, untuk mengetahui jamak taksir ini ya kita harus sering belajar, mempelajari bahasa Arab. Mungkin nanti ketika kita sudah bisa buka kamus, kita buka kamus. Karena di kamus itu kita akan dapatkan kalimat tunggal, kemudian di situ ditulis jamaknya apa, seperti itu. Harus menelaah, mutolaah, menelaah kamus, sering buka kamus ya. Dan sering mendengar, sehingga kita akan banyak perbendaharaan kita tentang jamak taksir ini. Karena jamak ini memang tidak ada rumusnya, artinya dia ada mengatakan jamak yang tidak beraturan. Seperti jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Lain halnya nanti kita akan mendapati isim jamak yang beraturan. Jamak taksir ini tidak beraturan. Kadang hurufnya bertambah, kadang hurufnya berkurang. Kalau yang kita tuliskan di sini adalah bertambah. Itu jamak taksir. Tempat kedua yang ditempati oleh dhommah. Kemudian tempat yang ketiga, biasanya dhommah menjadi tanda rofa ada pada empat tempat. Yang ketiga adalah jam'ul mu'annasis salimi. Nah, di sini jam'il mu'annasis salimi. Alita jam'ul mu'annasis salimu. Karena ada fi, di sini fi jam'il mu'annasis salimi. Ada pada jamak mu'annas salim. katakan jamak berarti adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak. Mu'annas adalah perempuan, salim itu yang beraturan. Ini secara makna. Secara makna jamak ini adalah untuk perempuan. Jamak mu'annas salim. Jamak itu isim yang menunjukkan bilangan banyak. Mu'annas itu untuk perempuan, as-salim yang beraturan. Secara makna perbahasa tadi, secara makna istilah, jamak mu'annas salim itu adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak yang diakhiri dengan alif dan ta. Yang diakhiri dengan alif dan ta. Diakhiri dengan alif dan tak, taknya tak terbuka, bukan tak tertutup. Tak tertutup namanya tak marbuto, kalau yang terbuka namanya mabsuto, tak yang terbuka mabsuto, terbentang atau terbuka. Contohnya, misalnya, ini karena untuk perempuan adalah muslimah. Contohnya, muslimatun. Contohnya, muslimatun. Beberapa wanita muslim. Itu di belakangnya alif dan ta, muslimatun. Kalau kata tunggal dari muslimatun itu adalah muslimatun, pakai ta marbutoh. Kata tunggalnya adalah muslimatun. Itu isim mufradnya, tunggalnya muslimatun, kemudian menjadi muslimatun. Kalau muslimatun pakai tak marbutoh, tak bunder, itu tidak ada alifnya, langsung disambung sama mim. Kalau jamak taksir, isim jamak taksir, mimnya disambung dengan alif sehingga panjang, muslima, kemudian tun taknya terbuka. Maknanya adalah beberapa wanita muslimah. Itu kata tunggalnya adalah muslimatun. Kalau muslimah adalah seorang wanita muslim. Kalau muslimat yang kita sukunkan misalnya, itu beberapa wanita muslim. Misal mukminatun itu seorang wanita mukmin. Kalau kita jadikan jamak mu'annas salim, bunyinya mukminatun dipanjangin. Ya. Contoh yang kedua adalah mukminatun. Asalnya mu'minatun. mukminatun, beberapa wanita yang beriman. Kalau mukminatun, seorang wanita yang beriman, tunggal, mufrad. Ini adalah tempat yang ketiga yang ditempati oleh dhammah, adalah isim atau isim jamak mu'anas salim, atau kita katakan jamak mu'anas salim. Isim jamak yang menunjukkan bilangan banyak diakhiri dengan alif dan ta, atau mendapatkan tambahan alif dan ta. Bisa maknanya demikian, mendapatkan tambahan alif dan ta. Nah, dari sini ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, berarti kita sudah mulai mengenal macam-macam isim. Yang pertama tadi apa? Isim mufrad. Yang kedua isim jamak taksir. Yang ketiga adalah isim jamak mu'anas salim. Ini kembali kita belajar isim. Masih ingat antum tanda-tandanya isim apa saja? Bil khafdi, dengan kasroh atau bil jari. Yang kedua watanwini, dengan tanwin, masya Allah. Kemudian waduhulil alifi wal lami, adanya atau maksudnya alif dan lam. Kemudian ada huruf jar, diawali dengan huruf jar. Ada lagi? Abu Mar, masih ada lagi? Apa itu? Ya? Nama orang. Itu bagian dari tandanya. Tanda. Ada lagi enggak? Siapa? Tak tanis enggak. Tak tanis nanti tanda fi'il. Antum atau fi'il? Huruf al-kharful qosam. Nah, huruf qosam, huruf bersumpah. Dalam Al-Quran banyak ya huruf bersumpah ya. Wal asri. Nah, wal fajri. Nah, itu wadduha. Nah, ini kok wadduha, kok enggak kasrah ini? Tadi nanti ada pembahasannya. Padahal di situ adalah wawu qosam, harus kasrah harus ya. Kalau ada wawu qosam, isim yang setelahnya harus kasrah. Tapi di sini ada wadduha. Wal laili. Kebayang wal asri, wal fajri, wal laili. Itu kan kasrah semuanya. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi. Kasrah kan? Ini ada wadduha. Adil ini juga huruf qosam tapi wadduha. Nah, nanti dibahas nanti. Insyaallah nanti sampai di situ ya. Nah, berarti di sini kita sudah mengenal tiga isim. Nah, ini mulai mempelajari macam-macam isim. Nah, isim mufrad, isim jamak taksir, dan isim jamak mu'anas salim adalah isim-isim yang ditempati oleh dhamma. Jadi kalau ada isim-isim mufrad kemudian dia dirofakkan, dia adalah rofak, tanda rofaknya dengan dhamma. Ya, kalau kita katakan di sini itu isim, misalnya rojulun, itu adalah isim apa? Rojulun adalah isim mufrad. Dia i'rabnya pakai apa? Pakai i'rabnya. I'rab ada berapa? Empat macam ya. Itu i'rabnya pakai apa? Berarti rojulun pakai rofa. Nah, tanda rofanya apa? Dhamma. Urut-urutannya seperti itu. Ini kan belajar i'rab ya. I'rab sekarang masuk i'rab, pembahasan bab mengenal tanda-tanda i'rab. Kita sekarang tahu isim mufrad adalah tempat bagi dhamma. Dhammah adalah tanda i'rab roh rofa. Ya. Tanda asli dari rofa itu adalah dhammah. Bisa dipahami? Tanda aslinya adalah dhammah. Tanda cabangnya ada wawu, ada alif, ada nun. Tanda cabangnya. Nah, sekarang kita baru bahas masalah rofaknya ini. Rofak itu tanda-tandanya apa saja. Yang pertama adalah dhammah. Itu tanda asli. Dhammah itu ada beberapa tempat yang ditempatin dhammah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak mu'anas salim. Nah, kemudian tempat yang keempat, kita selesaikan tempat yang keempat. Wal fi'lil mudhari, kita belajar bahasa Arabnya dan juga anunya, apa terjemahannya, biar kita mendengar bahasa Arabnya juga mendengar terjemahannya. Yang keempat adalah wal fi'lil mudhari illadzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Di sini dimaknakan apa? Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Maknanya demikian. Ini tempat yang keempat. Jatuh pada fi'il. Fi'il itu kemarin apa? Fi'il adalah kata kerja. Atau yang masih ingat fi'il apa? Anu. Fi'il itu apa fi'il? Secara bahasa, secara istilahnya. Pengertian secara istilah fi'il adalah ya. Perbuatan atau kejadian itu ya kata kerja. Kemarin kita jelaskan ya masalah istilahnya ya. Kata Nah, kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan terkait dengan waktu. Waktunya itu waktu lampau, waktu sekarang atau sedang, atau waktu akan datang. Itu namanya fi'il. Contohnya kemarin kita jelaskan kataba yaktubu uktub. Kataba itu telah menulis, yaktubu sedang menulis, uktub maknanya tulislah. Artinya waktu akan datang. Setelah ada perintah tadi uktub, baru dia akan menulis. Itu contoh fi'il. Terikat dengan waktu. Nah, sekarang ini adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini adalah fi'il yang terikat dengan waktu sekarang. Terikat dengan waktu yang sekarang. Contohnya kemarin adalah yaktubu ya. Contohnya yaktubu sedang menulis. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang terikat dengan waktu yang sekarang atau akan datang. Sekarang adalah yaktubu sedang menulis. Yaktubu. Yaktubu maknanya sedang menulis. Kembali kepada bahasan kita, bahasanya dhammah sebagai tanda rofa ada pada empat tempat. Tempat yang keempat jatuh pada fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Contohnya yaktubu, itu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Contoh yang lain, ada yang bisa ngasih contoh? Yajlisu, masya Allah. Yajlisu itu juga fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Yajlisu artinya sedang duduk. Yajlisu sedang duduk. Sebab nanti ada fi'il mudhari yang bersambung dengan yang lain. Ada fi'il mudhari yang bersambung di akhirnya sesuatu. Nah ini nanti masuk pada apa? Tanda yang lain. Ini ada di tanda yang keempat atau tanda jabang pada nun. Ini keempat tempat tersebut telah kita jawab. Jadi rofa, ya rofrafa, tanda aslinya adalah doma. Tanda cabangnya apa? Tanda cabangnya wawu, alif, dan nun. Tiga. Nah sekarang rofa tempatnya ada pada empat tempat. Yang pertama isim muf, contohnya rojulun, seorang laki-laki. Kemudian tempat yang kedua ada pada isim jamak taksir, contohnya rijalun, beberapa orang laki-laki. Tempat yang ketiga adalah isim jamak muannas salim, contohnya muslimatun, mu'minatun, beberapa wanita muslim atau beberapa wanita yang beriman. Kemudian tempat yang ketiga, berarti ini berbeda sendiri dengan tempat yang satu, dua, tiga, semuanya isim. Yang ketiga adalah fi'il mudhari. Tapi syaratnya fi'il tersebut harus tidak bersambung dengan yang lain. Karena ternyata ada fi'il mudhari yang bersambung dengan yang lainnya. Fi'il mudhari yang bersambung dengan yang lain. Misal kata yaktubu, ini bisa disambung menjadi yaktubuna. Nah, yajlisu juga seperti itu, menjadi yajlisuna. Kan bersambung berarti dia. Nah, ini harus enggak boleh bersambung dia. Yaktubu, yajlisu, ya'lamu, yaqra'u. Tidak boleh bersambung. Nanti ada yaktubu bersambung dengan alif, yaktubani. Begitu pula yajlisu, yajlisani. Bersambung. Nah, itu nanti ada di pembahasan ilmu sorof nanti. Di situ ada kita dapatkan. Makanya nahwu dan sorof itu saling berkaitan. Sehingga memang perlu dipelajari dua-duanya. Naam, satu i'rab dalam i'rab, ada di macam-macam i'rab yang empat tadi sudah kita dapatkan i'rab rofa pada tanda yang pertama dalam dhamma. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham? Wadol. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, wadol. Wanita muslim dua. Nah, itu nanti itu belum masih dua. Itu nanti selanjutnya itu ada tanda yang lain ya. Nah, ini yang ini dulu. Ada wanita muslim dua ada. Tadi dulu. Nah, sisi sih langsung loro. Barakallahu fikum. Nanti habis itu nanti masuk tanda yang lain. Ada pembahasannya. Terkait dengan ini. Bisa dipahami terkait dengan ini insyaallah. Nah, kalau bisa paham kan nanti ke selanjutnya kan insyaallah lebih mudah. Kalau ini tidak paham nanti khawatir selanjutnya lebih sulit. Kita gambarkan lagi. Jadi rofa itu ada 4 tanda. Yang kita bahas ini adalah tanda yang pertama, domah. Nah, domah ini mempunyai tempat-tempat. Tempatnya isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'anas salim, fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Berikut contoh-contohnya yang kita sebutkan di sini. Nah, itu tempatnya. Kita tinggal mengingat tempat-tempat tersebut. Nah, undumah tempatnya di sini. Jadi ketika mungkin kita ditanya rojulun itu irobnya apa? Irobnya apa, Pak? Rojulun tadi irobnya apa irobnya? Rofa. Tanda rofanya? Tanda rofanya rojulun? Dumah, barakallahu fiikum. Kok tanda rofaknya rajulun dumah itu dari mana? Kenapa dia kok tanda rofaknya dumah? Ya, satu dulu. Pak Bowo dulu. Pak Bowo, ya. Karena isim mufrad. Karena isim mufrad memang tempatnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ditanya rijalun. Antum Pak Taufik, rijalun itu irobnya apa? Rijalun irobnya apa? Kita belum bahas yang irob, yang 4 irob ada berapa Pak Taufik? Irob ada 4. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah irob rofa. Berarti kan yang kita pelajari ini sekarang irob rofa. Berarti kalau kita ditanya rijalun itu irobnya apa? Irobnya. Irob ada dalil. Irobnya rofa. Naam barakallahu fikum. Irobnya adalah rofa dia. Irobnya adalah rofa. Tanda rofanya apa di situ? Tanda rofanya apa? Atau baik? Rijalun. Naam barakallahu. Kalau kita belajar tadi apa? Yang namanya nahwu itu yang kita lihat apa? Akhir harokatnya tadi ya. Akhir hurufnya itu harokatnya apa? Nah, ini tanda rofanya adalah duma. Kenapa tanda rofanya duma? Karena rijalun itu adalah isim jamak taksir. Jamak taksir itu ya memang tempatnya duma. Itu. Tempatnya duma itu ada pada jamak taksir. Sekarang selanjutnya siapa antum? Siapa namanya? Kan Kansen. Nah, masyaallah barakallahu. Absennya enggak ada. Kalau bisa absennya selalu ada biar kita tambah kenal. Sekarang ada kalimat muslimatun ya Kansen. Ya, muslimatun. Muslimatun i'rabnya apa itu? I'rabnya rofa barakallahu fikum. Tanda rofanya? Tanda rofaknya doma. Kenapa tanda rofaknya doma? Jamak mu'anas salim. Karena dia jamak mu'anas salim. Kalau rofak, tanda rofaknya adalah doma. Na'am barakallahu fikum. Nah, sekarang ada kalimat yatubu. Antum? Siapa namanya? Adi? Tanda apa? Irobnya apa itu yatubu? Irobnya rofak. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya doma. Kenapa tanda rofaknya doma? Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Nah seperti itu. Nah, maksudnya demikian. Jadi kalau kita ditanya irobnya apa? Berarti irobnya rofak di situ. Nah, per kalimat seperti itu kita ditanya. Jadi kita baru mempelajari i'rab rofa, dan rofa itu tanda aslinya adalah domah. Ini yang pertama kita pelajari. Dan tempatnya domah itu ada pada 4 tempat. Nah, kita kembali pada jamak mu'anas salim. Mu'anas salim itu tadi isim yang menunjukkan bulan banyak untuk wanita ya. dan diakhiri dengan alif dan ta. Dan contohnya banyak. Muslimatun menjadi muslimatun. Mu'minatun menjadi mu'minatun. Nah. Kemudian kalau musyrikatun menjadi musyrikatun. Kalau talibatun menjadi talibatun. Nah, banyak dipanjangin karena alif dan ta. Mudarrisatun menjadi mudarrisatun. Nah, seperti itu ya, jamak muannats salim. Munafiqatun menjadi naam, barakallahu fikum. Nah, itu adalah jamak muannats salim. Sampai di sini ada yang masih belum paham, Pak Taufik? Sudah bisa mulai sedikit paham ya? Anan. Gimana? Oh, bisa. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus. Contohnya selalu tanwin. Bagaimana kalau pakai alif lam? Nah, bisa. Kita kalau pakai alif lam, contohnya misalnya. Contoh yang pakai alif lam. Bisa pakai alif lam. Ar-rajulu ar-rijalu. Dari kata rojulun dan rijalun, kita masukkan alif lam. Ar-rajulu ar-rijalu. Berarti perbedaannya apa itu? Hilang tanwinnya. Hilang tanwinnya. Karena alif lam itu tidak bisa bertemu dengan tanwin. Kalau ada kalimat bertanwin, kemudian dimasuki alif lam, maka bunyinya jadi enggak bertanwin. Bisa kita contohkan misalnya seperti ini. Ar-rajulu, seorang laki-laki. Nah, tadi nanti ada bahasnya. Ar-rijalu, beberapa orang laki-laki. Ya, tandanya sama, dumah, sama seperti itu. Nah, tandanya dumah. Tapi secara makna nanti ada pembahasan sendiri. Nah, secara makna ini isim apa, ini isim apa, nanti ada macamnya lagi. Cuma bisa pakai itu ar-rijalu atau kita orang. Cuma di sini untuk memudahkan kita tidak pakai al, karena al itu kemudian nanti apa bacanya itu agak juga termasuk agak kesulitan. Kalau kita langsung rajulun, rijalun kan mudah. Kalau ar-rajulu, ar-rijalu, nah itu agak anu. Boleh. Tetap sama. Gimana? Iya, nah, pakai alif sama. Nah, i'rabnya juga sama. Kalau kita ditanya ar-rajulu i'rabnya apa? I'rabnya ra rafa. Tanda rafanya apa? Do domah. Kenapa tanda rafanya domah? Karena isim mufrad, seorang laki-laki. Begitu pula ar-rijalu juga demikian jawabannya. Hanya saja dia tanda rafanya domah, dia adalah jamak taksir. Seperti itu. Nah. Jadi pahami semuanya? Insyaallah ya. Masyaallah barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini pembahasan kita pada kitab Nahwu ini. Namun coba untuk kita latihan ya. Kita latihan mencari beberapa isim mufrad. Nah, selain contoh di sini, coba antum cari dua isim mufrad, dua isim jamak taksir, dan dua isim jamak muannats salim. Selain contoh di sini ya, selain contoh di sini. Nah, tadi sudah sebagian kita bacakan tadi. Selain contoh di sini, antum cari isim mufrad dua, ini PR-nya untuk kerjaan di rumah. Jamak taksir dua, kemudian jamak muannats salim dua. PR di rumah, cari isim mufrad dua, jamak taksir dua, jamak muannats salim dua. Naam, sampai di sini insyaallah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yakni kemudahan bagi kita sekalian untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun Al-Lughatul Arabiyyah termasuk dari ilmu agama Allah SWT yang mestinya kaum muslimin tidak melupakannya untuk mempelajari. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.